بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوان حفظكم الله، الحمد لله كتاب الشكر pada kesempatan siang hari ini Allah mudahkan kita untuk bermajelis ilmu, berkumpul, bertatap muka. Insya Allah semuanya dalam rangka mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah perniagaan yang tidak akan luntur, yang tidak akan rugi seseorang, yang telah pahalanya akan mengalir terus menerus, yaitu ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika ma'al insan in qata'a amaluhu illa min salat." Apabila telah mati seorang manusia, akan terputus amalannya kecuali dari tiga perkara: shadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin shalihin yad'u lahu. Tiga amalan tersebut, yang pertama adalah shadaqah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat ini merupakan kunci dari dua perkara yang lainnya. Artinya, seorang itu bisa beramal soleh dengan sedekah jariyah itu karena dia berilmu. Dan juga seorang anak, dia menjadi anak yang baik, anak yang soleh, itu pun juga karena orang tuanya mendidiknya dengan ilmu. Dan si anak pun juga bisa menjadi soleh karena ilmu. Jadi kembalinya, dua perkara, yaitu walad soleh, anak yang soleh, dan juga sedekah jariyah, kembalinya kepada ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, bersyukurlah antum sekalian, hafizakumullah, tatkala Allah SWT memudahkan antum untuk menghadiri majelis ilmu. Ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang khusus, yang terpilih. sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Muawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu ad-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah mudahkan dia, Allah mudahkan baginya untuk memahami agamanya. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka begitu semangat menuntut ilmu. Dikisahkan dalam Sahih Bukhari juga bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Antum semua sudah tahu siapa Umar ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat yang mendapatkan kabar gembira akan masuk ke dalam surga. Di masa hidupnya beliau sudah mendapatkan tazkiyah, mendapatkan rekomendasi, mendapatkan cap dari Rasulullah bahwasanya beliau min ahlil jannah. Namun kita lihat semangatan beliau radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu. Beliau punya tetangga seorang Ansar. Beliau apabila tersibukkan di hari dia harus bekerja, maka yang ditugaskan menimba ilmu adalah tetangganya. Ya, tetangganya dia belajar menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar setelah itu mendatangi tetangganya, bertanya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu? Kemudian Umar pun mengambil ilmu dari sahabat Ansar ini. Gantian hari yang berikutnya, orang Ansar ini yang dia bekerja mencari ma'isah. Umar yang menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar ini kemudian mengambil ilmu dari Umar. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum begitu semangatnya dalam menuntut ilmu, walaupun dalam keadaan mereka penuh dengan kesibukan, namun mereka tetap menyempatkan mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah fadilah ilmu, keutamaan ilmu, jika Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu lebih dari derajat orang-orang yang beriman saja. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu lebih Allah tinggikan derajatnya. Sekali lagi, hendaklah kita bersemangat tatkala ingin mendatangi majelis ilmu. Dan tatkala Allah SWT memberikan taufik kepada kita dalam bermajelis ilmu, hendaklah kita bersyukur dan merasa bahagia dan berbangga. Karena Allah SWT memerintahkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah dan juga dengan rahmat Allah, dengan itulah hendaklah kalian berbahagia. Hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, dari apa yang mereka kumpulkan dari harta benda. Ilmu lebih baik dari dunia dan seisinya. Seorang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, hendaklah dia percaya diri dan berbangga dan merasa itu adalah pemberian dari Allah yang sangat besar, melebihi kebahagiaan seorang tatkala mendapatkan harta. Karena ilmu adalah warisan Nabi. Kalau kita mendapatkan warisan dari bapak kita, entah itu rumah atau pekarangan, ya mungkin dan sebagainya, kita akan bahagia senang dapat harta warisan. Kalau ilmu ini adalah warisan para Nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Naam. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi. Para ulama lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma faman akadahu akada bihajin wafir. Mereka para Nabi tidak mewariskan dirham, mata uang dari perak, wala dinar, mata uang dari emas. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bagiannya yang sangat besar. Warisan yang sangat besar yaitu ilmu. Setelah seorang mendapatkan warisan harta saja senang, warisan ilmu lebih-lebih lagi. Kita harus merasa senang, merasa bahagia. Insyaallah, rahimahumullah, kita melanjutkan pembahasan bulan yang lalu, yaitu tentang bagaimana kita bisa mendapatkan mahabbah, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita supaya bisa mahbub, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan sebab-sebab ya, datangnya pahala dari Allah, datangnya ridho Allah, demikian pula datangnya cinta dari Allah, semuanya itu perlu dengan usaha dan sebab. Kita saja di dunia, kalau ingin mendapatkan kecintaan dari orang lain, entah itu dari bapak kita, atau dari saudara kita, dari masyarakat, kita melakukan sebab. Sebab-sebab bagaimana supaya kita bisa dicintai. Tentunya lebih-lebih lagi karena kecintaan yang Allah akan berikan ini tidaklah diberikan ke sembarang orang. Allah akan memilih, menyeleksi siapakah orang-orang yang pantas untuk dicintai. Nah, kalau ditanya, kita semua ditanya, maukah kita dicintai Allah? Jawabannya, mau, tentu. Ada yang tidak mau? Kalau tidak mau berarti mungkin kurang waras atau lagi ngantuk ketika ditanya. Tentunya kita mau sekali untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Mahbub seorang yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semuanya itu ada sebab-sebabnya. Kita melakukan cara-cara untuk bisa meraih hal tersebut. Nah, di antara sebab telah kita baca, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya juga adalah ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah qira'atul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Qira'atul Qur'an min a'zami asbabi mahabbatillahi lil 'abdi. Membaca Al-Qur'an adalah termasuk sebab yang paling besar datangnya kecintaan Allah kepada seorang hamba. Fa inna rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbahu Allah bi tilawati suratin wahidah. Karena salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah cintai dia dengan sebab membaca satu surat. Dengan bacaan satu surat ini, dia mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Dalam sebuah hadis, Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin rakana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fa yahtimu fi qulhu wallahu ahad. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang, menunjuk seseorang menjadi pemimpin suatu pasukan. Dan sahabat ini yang ditunjuk ini, dia mengimami teman-temannya di dalam sholatnya. Kemudian sahabat ini dalam mengimami mereka menutup bacaannya dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Setiap membaca surat Al-Fatihah, surat yang lain dibaca, kemudian diakhiri bacaannya dengan Qul Huwallahu Ahad. Falamma raja'u zakaru zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala para sahabat ini pulang menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka laporkan ini kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, saluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalik. Rasulullah kembali menyuruh para sahabat, tanyalah dia dengan alasan apa dia melakukan itu. Nah, ini salah satu dalil seseorang itu adalah tasawuf. Ya, tasawuf artinya klarifikasi tentang berita yang sampai kepada dia, diteliti lagi, ya, ditanyakan kembali, atau ditanyakan alasannya apa kalau seorang melakukan itu, dalilnya apa, sehingga akan jelas perkaranya. Dalam kisah ini juga terdapat faedah, jika seorang mendapati keraguan dalam masalah agama, sesuatu yang belum tahu ilmunya, ragu, bimbang, hendaklah dia bertanya kepada ahlul ilm, bertanya kepada orang yang berilmu. Ya, seperti ini para sahabat bingung. Ya, kenapa imam kita ini selalu menutup bacaannya dengan Qul Huwallahu Ahad? Sedangkan mereka para sahabat sholat bersama Nabi tidak melakukan itu. Atau sholat bersama yang lain tidak didapatkan hal ini. Maka dia pun bertanya. Para sahabat bertanya tentang kejadian ini. Ini diambil faedah, kita pun juga demikian. Tatkala mendapatkan sesuatu yang masih ragu dalam masalah agama, jangan langsung diterjang, langsung dilakukan, atau kita beristihad. Nah, kita pecahkan sendiri. Namun adalah bertanya. Dan Allah SWT memerintahkan, Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Dan banyak tentunya dalil-dalil yang memerintahkan untuk bertanya. Dalam peribahasa dikatakan ada malu bertanya, sesat di jalan. Iya. Kalau jalannya itu jalan ke Kroya, sesat itu tidak apa-apa. Tapi kalau sesatnya ke neraka, na'udzubillah. Tapi juga dalam bertanya harus hati-hati. kalau tidak selektif dalam bertanya pun juga akan sesat di jalan. Dalam sesuatu Rasulullah mengatakan ya, tentang ulama yang jelek atau orang jahil yang berusaha fatwa tanpa ilmu. Hatta iza lam yukti aliman itaqadan nasu ru'utan juhala fasulu fa'aftau jirair ilmin fadallu fa'adallu. Tatkala Allah SWT di akhir zaman telah mewafatkan para ulama sampai tidak ada seorang pun ulama yang ada di muka bumi, maka manusia menjadikan tokoh-tokoh mereka adalah orang-orang yang jodoh. Maka mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Malu bertanya sesat di jalan, tapi salah kepada siapa kita bertanya juga sesat di jalan. Nah, dalam kisah ini Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya sahabat ini karena dia membaca Al-Quran kemudian membacanya itu disertai dengan rasa cinta terhadap Al-Quran tersebut, terhadap surat Al-Ikhlas, maka orang ini berhak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasa'aluhu, para sahabat bertanya tentang perbuatan itu kepadanya dan dia mengatakan li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas itu terdapat padanya sifat-sifat Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'aha, dan saya senang kalau saya membaca surat Al-Ikhlas tersebut. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu, kabarkanlah kepada dia bahwasanya Allah mencintai dia, mencintai orang ini, yaitu karena dia membaca surat Al-Ikhlas dan mengulang-ulanginya. Kemudian juga ketika membaca disertai dengan rasa cinta. Ini termasuk faktor yang besar. Setelah seseorang membaca Al-Quran ya karena keinginan dia sendiri, ikhlas, dan karena mengharap ridho Allah karena cinta, maka dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis mengatakan di sini, fanzur akhi kaifa ahabballahu subhanahu wa ta'ala abdahu bi suratin wahidah. Lihatlah saudaraku, Allah SWT mencintai hambanya dengan sebab satu surat dhalla yuraddiduha, yang dia ulang-ulang, bihubbin wa syarafin, dengan rasa cinta dan rindu terhadap Al-Quran tersebut, terhadap surat ini. Sama ahrasa antaqra al-Qur'ana bi ta'aqqulin wa tadabburin fa ka'annahu anzala alayhi. Maka lebih-lebih lagi jika engkau membaca Al-Quran dengan memahaminya, dengan mentadaburinya, seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Seakan-akan Al-Quran diturunkan kepadamu. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah memberikan faedah di dalam kitabnya Al-Fawaid. Dalam membaca Al-Quran, atau seseorang itu bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, ya, kalau ada empat syarat. Yang pertama, usulul mu'assir bahwa Al-Quran, dia akan mendapatkan manfaat kalau yang pertama adanya sesuatu yang bisa memberi manfaat, mu'asir, yaitu Al-Quran itu sendiri. Kalau dia membacanya, ini yang pertama. Ya. Al-Quran secara zatnya itu adalah al-mu'asir, tapi kalau tidak dibaca, ya sama saja. Al-Quran adalah ruh, dikatakan ruh karena Al-Quran ini yang memberi kehidupan iman seseorang. Namun kalau tidak dibaca juga tidak akan bermanfaat. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, naam. Al-Mahalul Qabil, ada tempat yang bisa menerima Al-Quran. Yang pertama tadi, membaca itu sendiri. Yang kedua, ada tempat yang bisa menerima Al-Quran. Tempat itu adalah Al-Qalbul Hayyu, ya, hati yang hidup. Al-Quran dibaca, kemudian yang menerima, yang membacanya, si pembaca tersebut hatinya hidup. Nah. Kemudian yang berikutnya Al-Isra. Nah, yang berikutnya seseorang tersebut dalam membaca Al-Quran konsentrasi pendengarannya. Al-Isra ya, artinya konsentrasi penuh dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, nah, tidak ada yang memalingkan dari bacaan tersebut. Apa yang memalingkan itu adalah istighalul qalbi wa dhuhuruhu, hatinya itu sibuk dengan yang lain atau hatinya lalai dalam mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Jadi ada empat. Yang pertama, hati itu bisa mendapatkan manfaat kalau dia membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Kemudian yang kedua, hatinya hidup. Kemudian yang keempat, konsentrasi dalam membaca. Yang ketiga, yang keempat, dia tidak lalai. Nah, ini semua diambil dari surat Qaf ayat yang ke-37. Allah Ta'ala berfirman, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Inna fi dhalika la dhikra, sesungguhnya pada hal itu atau pada perkara tersebut ada peringatan. Itu Al-Quran, itu sebagai peringatan. Limangkana lahu qalbun, bagi orang yang mempunyai hati, maksudnya hatinya hidup. Aw alqa sam'a, dan dia mencurahkan pendengarannya, memperhatikan, konsentrasi. Wa huwa syahid, dan dia tidak lalai. Dia betul-betul menyaksikan seakan-akan Al-Qur'an itu turun kepadanya. Qiraatul Qur'an ini adalah perkara yang senantiasa menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat Al-Asariyun, yaitu sahabat dari kabilahnya Abu Musa Al-As'ari. Mereka dikenal dengan Qurra, bacaan mereka bagus. Rasulullah SAW suatu saat mendengarkan bacaan Abu Musa Al-Ashari. Dalam keadaan Abu Musa tidak sadar kalau bacaan tersebut didengar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memuji Abu Musa Al-Ashari dengan bacaan yang bagus. Rasulullah mengatakan, laqad utika nam mazamir Ali Dawud. Dimajamir Ali Dawud, engkau telah diberi serulingnya dari seruling Nabi Dawud. Artinya bacaannya yang sangat merdu, sangat indah. bacaan mereka para sahabat, ya khususnya Ashariyun, di kemah-kemah mereka kalau sedang berperang mereka, kemahnya tersendiri, bacaan mereka sampai mendengung-dengung seperti dengungan lebah karena mereka banyak membaca Al-Quran dan sibuk membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya seorang muslim ya, seorang yang telah mendapatkan hidayah, jangan lupa juga untuk memberikan waktu khusus terhadap Al-Quran. Entah itu setiap pagi, setiap subuh, atau malam hari, atau ketika sore hari, atau di antara maghrib dan isya sambil menunggu azan, kita tidak senantiasa membaca Al-Quran. Sebagian orang kaum muslimin, orang umum ya, ada mereka yang punya target sebulan itu bisa selesai baca Al-Quran. Ada 2 bulan, ada 3 bulan, khatam Al-Quran. Atau 1 tahun, khatam Al-Quran. Tidak mengapa, namun yang penting terus menerus. Mereka menjadi kebanggaan mereka kalau bisa ya khatam Al-Quran. Artinya kita pun juga harus demikian, berlomba-lomba memberikan waktu khusus terhadap Al-Quran, membaca dirinya dengan membaca artinya juga. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya. Ini bisa membantu kita untuk membaca dirinya. Karena yang namanya tadabbur, merenungi Al-Quran, itu adalah cabang dari tafahum, paham. Ya tidak mungkin seorang itu bisa tadabbur kalau tidak tahu maknanya. Kecuali kalau ya pura-pura menangis. Ada enggak? Ada. Sebagian kaum, sebagian orang, kalau zikir dikeras-keraskan, ya, lihat yang di depan nangis, dia ikut nangis. Tapi sebenarnya enggak tahu maknanya apa. Ini bukan seperti ini yang dikehendaki. Kita tadabbur. Kemudian dalam membaca Al-Quran juga membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Tentunya kalau kita baca, kita juga mendengarkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau menurutkan ada 3 golongan dalam masalah ini. Itu mereka yang mensikapi Al-Quran ketika dibacakan kepada mereka atau ketika membaca Al-Quran. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang qaswatul qulub, orang-orang yang keras hatinya. Orang-orang yang keras hatinya. Dibacakan Al-Quran mereka tidak mempan, ya tidak bermanfaat. Hatinya tidak menjadi lembut, tidak menjadi takut kepada Allah SWT. Mereka itu siapa? Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Allah SWT berfirman, mencisati orang-orang Yahudi. Tumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Sahih akan hijarati au asad qaswa. Wa inna min al-hijarati lama yatahajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yahlitu min khasyatillah. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْلِكُ مِنْ خَسْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah mencintai orang-orang Yahudi, kemudian menjadi keraslah hati mereka setelah itu. Kerasnya hati mereka itu seperti hijarah tadi, atau asyadu khaswah, bahkan lebih keras dari batu. Karena sebagian batu itu bisa terpancar darinya air. Terpancar air. Air bisa menembus batu. atau bisa terbelah berapa jarum hulu anhar dibelah oleh sungai, atau sebagian batu yang lain terjatuh tersungkur karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati-hati orang Yahud menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Ini yang pertama, orang-orang yang terjatuh dulu dan keras hatinya. Yang kedua, orang yang berlebihan dalam mencitati Al-Quran. Ya, sampai mereka kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, ada yang sampai pingsan, ada yang sampai meninggal, atau menjerit ketakutan. Ini yang berlebihan. Ya, berlebihan. Dan dulu, kisah awal munculnya sufi ya, aliran sufi, yang mereka lebih mengedepankan rasa takut dan rasa zuhud, warak. Awal-awalnya mereka adalah ini, mubalaghah, berlebih-lebihan dalam rasa khauf, rasa takut. Sampai mereka pingsan tatkala dibacakan Al-Quran atau mati. Ada seorang namanya Zurarah ibnu Auf yang dibacakan ketika dia membaca surat Fa'idhani Firofin Nahur, dan apabila ditiupkan sang hatala, ketika membaca itu dia pingsan langsung kemudian meninggal dunia. Melihat kejadian seperti ini ternyata diingkari oleh para sahabat, seperti Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, mengingkari perbuatan tersebut. Abdullah bin Zubair, ya anaknya Zubair bin Awam, mengingkari perbuatan itu. Ya kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada para sahabat. Bahkan Rasulullah pun juga tidak demikian keadaannya. Nah, yang benar bagaimana ketika seseorang itu membaca Al-Quran atau dia mendengar Al-Quran, yaitu dia mentadaburinya. Akalnya masih kuat, masih sehat, dia masih sempurna, sehingga bertambah keimanannya. Kalau orang-orang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang beriman, bertambah keimanan mereka. Artinya tidak sampai pingsan atau sampai mati berlebih-lebihan. Dalam surah Al-Anfal Allah berfirman bagaimana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukiru. Bisa dilihat di dalam surah Al-Anfal bagaimana orang-orang yang beriman tatkala dibacakan surat-surat atau ayat-ayat, yang mereka zadadhum imana, bertambah keimanan mereka. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap Rabbnya bertawakal. Wa zadahum khusyu'a, juga sifat yang lain seorang yang beriman kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah khusyuknya. Ini tentang qiraatul Quran dan bagaimana seseorang itu ketika dia membaca Al-Quran, mentadaburinya, merenunginya, dan bertambah keimanannya dengan Al-Quran yang dia baca. Kemudian perkara yang berikutnya, sebab datangnya kecintaan dari Allah SWT kepada seorang hamba, at-taqarrubu ila Allah bin nawafil, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan nafilah. Man qama bil fara'idi kamilatan kana muhibban lillah, barang siapa yang melaksanakan kewajiban-kewajiban secara menyeluruh, maka dia dicintai oleh Allah SWT. Nah, barang siapa yang melakukan kewajiban-kewajiban secara sempurna, dia akan mencintai Allah. Man qama bin nawafil ba'daha fa huwa mahbubun min Allah. Dan setelah itu dia melakukan nafilah. Nafilah itu artinya apa? Amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan yang mustahab. Maka dia akan dicintai oleh Allah. Pertama kali dia melakukan yang wajib. Kalau dia melakukan yang wajib, dia akan cinta kepada Allah. Setelah itu dia akan melakukan yang nafilah. Setelah melakukan yang nafilah, dia pun akan dicintai oleh Allah. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena atau dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, katanya Rasulullah SAW bersabda, anna Allah ta'ala qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, memusuhi kekasihku, orang-orang yang saya cintai, maka dia telah mengumumkan peperangan kepadaku. Ya, dia telah mengkhabarkan atau menentang permusuhan kepada Allah SWT. Artinya, kalau dia itu memusuhi orang-orang yang dicintai Allah, ya berarti dia sengaja memusuhi Allah. Nah, kita harus hati-hati, jangan sampai menyakiti orang-orang yang beriman. Barangkali orang tersebut adalah orang yang dicintai Allah, sehingga tatkala kita membencinya, kita memusuhinya, berarti kita sikapnya adalah melakukan perlawanan kepada Allah Ta'ala. Ya. Tapi juga bukan berarti hadis ini kemudian dijadikan tasbihatun nafs. Artinya apa? Jangan kemudian seorang yang sudah melakukan ketaatan kepada Allah kemudian menjadikan dalil ini hujah baginya. Kamu jangan memusuhi saya. Saya adalah wali Allah. Artinya kalau kalian memusuhi saya, berarti kalian memusuhi Allah. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Allah SWT berfirman, wala tuzakku anfusakum, innallaha a'lamu bimani taqo. Jangan kalian ya mensucikan diri-diri kalian. Ya, sesungguhnya Allah itu lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Hadis ini memberikan faedah kita berhati-hati. Jangan menyakiti orang yang beriman. Jangan memusuhi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman adalah wali-walinya Allah. Dan hadis ini tidak menganjurkan seorang untuk mensucikan dirinya, mengetap dirinya adalah wali. Kemudian kalau ada orang yang memusuhi dia, berarti dia adalah musuhnya Allah. Bukan demikian maknanya, ya. Kemudian dalam hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma faradtuhu 'alayhi. Dan tidaklah seorang itu, seorang hamba, mendekatkan diri dengan sesuatu yang lebih saya cintai dari apa yang telah saya wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai saya mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintainya. Nah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Wabasarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku adalah penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wayadahu alladhi yabtusu biha, dan aku adalah tangannya yang dengannya dia yabtusu biha, ya, dia menggunakan tangannya memegang atau untuk melakukan pekerjaan. Warijlahu alladhi yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannahu, apabila hamba ini meminta kepadaku, maka sungguh aku akan memberinya. Wa la'in sa'adani la'utiyannahu, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Wa ma taraddadtu an shay'in ana sa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min, dan tidaklah aku ini ragu terhadap sesuatu yang aku pasti akan melakukannya. Sebenarnya ragu, tapi pasti Allah akan melakukannya, yaitu keraguanku terhadap nyawa seorang mukmin. Yakrahul mauta, seorang mukmin itu dia takut kematian. Ya. Wa ana akrahu ma sa'atahu, dan saya tidak suka untuk memberikan sesuatu yang menyakiti hambaku. Maksudnya Allah SWT tidaklah ragu terhadap seorang mukmin, nah, seperti ragunya Allah tatkala ingin mencabut nyawa seorang yang beriman. Orang yang beriman, ya, hukum aslinya, hukum asalnya dia tidak suka mati. Maka Allah SWT pun sebenarnya tidak suka kalau menyakiti hati orang yang beriman. Jadi Allah SWT ragu, tapi Allah pun harus melakukannya. Dalam hadis ini, ya, memberikan faedah pelajaran kepada kita betapa mulianya seseorang yang dia dicintai oleh Allah SWT. Dan kecintaan tersebut yaitu dengan dia mengamalkan amalan-amalan yang sunnah setelah dia mengamalkan perkara-perkara yang wajib. Diperhatikan, mengamalkan perkara-perkara yang wajib terlebih dahulu, kemudian perkara yang sunnah. Ini seringnya orang salah dalam memahami. Suka melakukan amalan-amalan sunnah, sedekah, ya, sedekah yang sunnah, membantu fakir miskin atau membantu menyumbang masjid, tapi amalan-amalan yang wajib dia lupakan. Ya, lebih suka kalau amalan-amalan sedekah. Ini juga keliru. Harusnya yang wajib-wajib diamalkan dulu. Seperti nafkah. Nafkah, ya, kalau bahasa Arabnya nafkah. Nafkah ini lebih diutamakan. Seorang bapak membiayai anaknya. Dilihat kebutuhan anaknya. Baru dia kemudian sedekah. Kebutuhan-kebutuhan anaknya diperhatikan dulu. Baru dia nanti nyumbang, yang sifatnya sumbangan itu bukan wajib. Ya. Atau ya, melakukan perkara yang sunnah, tapi dia terjerumus dalam perkara yang dilarang. Ya, misalnya ingin melakukan haji. Haji maksudnya haji yang sunnah. Haji kan ada dua, haji yang wajib, yaitu yang harus dia lakukan seumur hidup sekali. Ini namanya haji Islam. wajib. Kemudian setelah itu haji bagi dia setelahnya sunnah. Ketika dia mau melaksanakan haji bagi seorang wanita misalnya, wajib dia dengan mahramnya. Mahram itu siapa? Mahram adalah orang lelaki dari kerabat dia, entah itu bapaknya atau ya anaknya, atau mahram karena pernikahan suaminya atau menantunya yang laki-laki atau mertuanya. Jadi ingin melakukan haji yang sunnah, tapi dia tidak memperhatikan kewajiban haji. Bagi seorang wanita harus disertai dengan mahram. Ya, harus disertai dengan mahram. Ya, karena ingin yang melakukan yang sunnah, kemudian dia tinggalkan yang wajib. Kebanyakan orang salah dalam memahami mahram. Ya, mahram cukup dengan mahram tumpangan. Ya, kalau saya sudah punya, saya menjadi mahram, misalnya saya seorang wanita. Saudara saya sudah, saudara wanita saya sudah punya mahram dari suaminya, maka saya numpang. Ini katanya sudah cukup. Atau ada yang berpendapat mahram itu boleh wanita dengan wanita, itu sudah mahram. Ini juga pendapat yang tidak benar. Ya. Apa dalilnya bahwasanya wajib harus ada mahram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa ma'a bi mahramin. Janganlah seorang laki-laki itu bersendiri yang bersama seorang wanita kecuali bersama wanita tersebut mahramnya. Ya, mahramnya. Wala tukafirul mar'atu illa ma'a bi mahram. Dan janganlah seorang wanita bepergian safar pergi jauh kecuali dengan mahramnya. Yang mendengar hadis ini, seorang sahabat berdiri dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in sudut itu fi ghazwati kada wa kada wa imam ra'ati zahabat hajatan. Faqala Rasulullah SAW, in khaliq fahujja ma'am ra'atik. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah ditunjuk untuk perang dalam suatu peperangan, tetapi istriku sekarang dia lagi keluar ingin pergi haji. Maka Rasulullah mengatakan, nah, pergilah kamu, hajilah kamu bersama istri kamu. Ini adalah hadis yang mentafsirkan makna mahram. Apa itu mahram? Ya Rasulullah tidak mencukupkan istrinya itu pergi sendiri atau pergi bersama rombongan, ya, yang di situ dia punya saudara perempuan tapi tidak ada mahramnya. Rasulullah tidak mencukupkan dengan itu. Rasulullah ya mewajibkan seorang sahabat ini yang dia sudah dipilih menjadi suatu pasukan dalam suatu peperangan agar dia keluar menemani istrinya dalam berhaji. Ini adalah tafsir dari mahram. Kembali ke permasalahan awal, yaitu sebab seseorang yang mendapatkan kecintaan dari Allah, yaitu dia melakukan amalan-amalan yang sunnah. Dan saya ingatkan, amalan-amalan yang sunnah ini itu sifatnya dilakukan kalau kewajiban-kewajiban sudah dipenuhi. Jangan sampai kewajibannya dilalaikan, malah beramal dengan amalan-amalan yang sunnah, sibuk dengan amalan yang sunnah. Ini tidak benar. Lah bagaimana seseorang itu bisa mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah? Dia itu dengan belajar. kesempatan minum lagi rame. Seseorang itu bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah itu dengan ilmu, sehingga tidak ikut-ikutan saja. Ya. Orang berbondong-bondong pengen umroh ikut umroh. Nah, misalnya, padahal dia sudah haji dan umroh, ada kewajiban yang lain yang belum dia lakukan. Ya misalnya, anaknya lagi butuh uang, wajib bagi dia untuk memberikan uang tersebut. Anaknya lagi sakit, lagi di rumah sakit, butuh biaya pengobatan. Kemudian sama tetangganya rame-rame umroh, umroh yang sunnah bagi dia. Ya, dia pun lebih baik untuk umroh. Tentunya ini tidak benar. Yang wajib dulu dilakukan, kewajiban-kewajiban dulu dilakukan. Misalnya kewajiban dia harus bayar tanggungan, utang. Nah, ini utang yang sering. Utang kan wajib. Wajib dilunasi. Nah, hutangnya masih ada, tapi dia ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tambahan. Dia lebih baik untuk beli sepeda dulu, lebih baik untuk perabot yang sifatnya tambahan, perabot rumah tangga. Nah, ini adalah tidak dibenarkan. Yang wajib dulu dilakukan, kemudian baru yang sunnah. Kemudian contoh-contoh nawafil. Ya. Dari sholat dulu, sholat nawafil sholat, as-sunan war-rawatib, sholat-sholat rawatib. Apa maksudnya sholat rawatib? Sholat-sholat yang mengiringi sholat-sholat wajib, baik sebelum atau sesudah. Ya. Nah, dari Ummu Hadidah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla isnatai 'ashara rak'atan fi yawmin wa lailah, dunya lahu bi jinna baitun fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat di setiap hari dan malamnya, akan dibangunkan baginya rumah di dalam surga. 12 rakaat. 12 rakaat itu apa saja? Ya, disebutkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Kalau dia ingin melakukan 4 rakaat. Tapi ini kan kita melakukan jumlah yang 12 ya. 6. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Sudah 6 jumlahnya. 2 rakaat setelah maghrib. 8. Ya. 2 rakaat setelah isya. 10. Rakaat sebelum subuh. Jumlahnya menjadi 12. Ada hadis memang, hadisnya Abdullah bin Umar. Nah, hadis Abdullah bin Umar menyebutkan 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi boleh kalau dia mau melakukan sebelum zuhur 2 rakaat, boleh. Kalau lebih sempurna 4 rakaat. Caranya bagaimana? Sholat 2 rakaat kemudian salam. Berdiri lagi, sholat 2 rakaat kemudian salam. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dzuhri. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Dalam hadis Ibnu Umar mengatakan, hadis minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asrar ra'atin. Saya menghafal atau saya hafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat. Rakaat ini qabla zuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Rakaat ini ba'daha. 2 rakaat setelahnya. Rakaat ini ba'da maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib. Sehingga itu Rasulullah melakukan di rumahnya. Rakaat ini ba'da isya. 2 rakaat setelah isya. Tiga itu tidak dilakukan di rumah. Rakaat ini qabla salat subuh dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini jumlahnya 10. Karena zuhurnya cuma 2. Ini yang dihafal oleh Ibnu Umar. Sedangkan Aisyah menambah. Bahwasanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi melengkapi. Mungkin hadisnya Ibnu Umar, dia lihat Rasulullah sholat 2 rakaat. Adapun Aisyah menambah Rasulullah sholat lagi 2 rakaat. Berarti jumlahnya 4 rakaat. Dan dari Ibnu Habibah tadi, ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalam, maka akan dibangunkan. Maksudnya dibangunkan ini dibangun sebuah rumah di surga. Ini hadis Ummu Habibah. Nafilah yang berikutnya adalah nafilatul Jum'ah, ya, sholat nafilah Jum'at. Kapan dilakukan? Yaitu setelah sholat Jum'at, bukan sebelumnya. Karena kalau sebelum sholat Jum'at tidak ada nafilahnya. Kecuali kalau dia sholat duha. Ini bukan nafilah Jum'at, bukan rawatib Jum'at, tapi memang sholat duha. Atau dia masuk masjid, niatnya tahiyatul masjid. Adapun kalau rawatib Jum'at sebelumnya tidak ada. Yang ada adalah sesudahnya. Yustahabbu lil muslimi an yusalli ba'da al-jum'ah raka'ataini fi baitihi fa in sha'a shalla 4 rakaatin. Disunahkan bagi seorang muslim untuk sholat setelah Jum'at 2 rakaat di rumahnya. Fa in sha'a shalla 4 rakaatin. Dan kalau dia mau, dia bisa sholat 4 rakaat. Fal amru bi dzalika wasi'. Perkaranya itu luas, bisa memilih. Wal kullu mahmunun. Masing-masing dari ini, masing-masing dari perkara ini, mau sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, semuanya disunnahkan. Selanjutnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anahu wasofa tatawwu'a Rasulullah SAW. Bahwasanya Ibnu Umar mensifati sholat sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana la yusalli ba'dal jum'ah hatta yansharifa. Fayusalli rak'ataini fi baiti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat setelah Jum'at sampai beliau selesai. Maka kemudian dia sholat 2 rakaat di rumahnya. Ya. Dan juga dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana minkum musalliyan ba'da al-jum'ah falyusalli 4 rakaat." Barang siapa di antara kalian yang ingin melakukan sholat setelah Jumat, maka adalah dia sholatnya 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Sekali lagi, dua-duanya bisa diamalkan. Kalau dia ingin 2 rakaat, setelah Jumat silahkan. Kalau dia ingin 4 rakaat, silahkan. Semuanya bisa diamalkan. Kalau 4 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian ditambah 2 rakaat lagi. Ya. Ini untuk sholat nafilah. Sholat nafilah yang berikutnya, rakaatan qoblal maghrib, tambahan ini ya. Kalau hadis Ibnu Umar tidak disebutkan sebelum maghrib, tapi ada di sana hadis ya yang menjelaskan Rasulullah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Li hadis Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis Abdullah Al-Muzani, semoga Allah meridainya, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qabla al-maghrib." Salatlah kalian sebelum maghrib. Wa qala fi tsaniyah liman syaa'a. Wa qala fi tsalitsah liman syaa'a. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. 3 kali Rasulullah mengucapkannya. Kemudian di kali yang ketiga dia mengatakan liman syaa'a, bagi siapa yang mau. Karohiyata an yattakhidhan nasu, an yattakhidhan nasu sunnatan. Rasulullah khawatir, Rasulullah tidak menyukai bahwasanya itu akan dijadikan oleh manusia sebagai kewajiban. Dianggap nanti suatu yang wajib atau suatu yang mesti harus dilakukan. Rasulullah kemudian mengatakan liman syaa'a, jadi siapa yang mau. Yang ketiga adalah sholat sunnah atau perkara nafilah yang lainnya, yaitu sholat malam. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu siyam ba'da Ramadan syahrul ladzi muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bulannya Allah, syahrullah al-Muharram. Wa afdalu sholati ba'da al-fariidati sholatul lail. Dan keutama-utama sholat setelah sholat faridah adalah sholat malam. Keutama-utama sholat setelah sholat faridah adalah sholat malam. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya sholat yang paling utama yaitu sholat malam. Sunnah. Ya. Dikatakan oleh ulama atau sebagian ulama bahwasanya sholatul lail adalah ka'bus sholihin. Sholat malam adalah kebiasaannya orang-orang soleh. Ya. Sholat sunnah tadi ini adalah kebiasaannya orang-orang soleh. Kalau orang-orang munafik, ya mereka tidak mau melakukan sholat ini. Orang-orang munafik itu kalau datang sholat yang masih saja, ya, kamu kusala, berdiri dalam keadaan malas-malasan. Ya. Ini nasihat bagi saya dan juga bagi antum semua, perhatian tentang sholat lail ya, sunnah. Ada seorang ikhwan ya, dia ingin ta'abbud. Alasannya apa? Sunnah. Dibantah oleh istrinya. Yang sunnah-sunnah itu banyak, sholat lail. Kamu aja sholat lail, malas-malasan. Dari sunnah yang lain. Maksudnya, diingatkan. Diingatkan supaya sholat lail adalah sunnah. Nah, sunnah bukan yang enak-enak saja ya. Salatul Lail. Perkara yang berikutnya, Salatul Witri. Ya, Salat Witir. Wahia sunnatun mu'akkadatun. Ini sunnah yang ditekankan. Ya, Imam Ahmad sampai mengatakan, orang yang tidak Salat Witir itu, persaksianya tidak diterima. Surat Bishahadat ini. Persaksianya tidak diterima. Karena dia tidak melakukan Salat Witir. Salat lain, dua rakaat, kemudian nanti ditutup dengan witir satu rakaat atau witirnya tiga rakaat kalian. Hadisnya adalah ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Rasulullah bersabda, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari bilangannya ganjil witir. Ini riwayat Bukhari. Ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu witir. Yang berikutnya, salat duha. Di hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Alim Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yuslihu ala kulli sulama min ahadithun sadaqah. Masuk di pagi hari setiap sendi dari sendi-sendi kalian itu ada sadaqahnya. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih mengucapkan subhanallah itu adalah sadaqah. Fakullu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan alhamdulillah memuji Allah juga sadaqah. Fakullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil kalimat la ilaha illallah juga sadaqah. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih sadaqah. Fa'amrun bin ma'ruf sedekah, memerintahkan kepada perkara yang baik dihitung sedekah. Wanahyun an mungkarin sedekah, melarang dari perbuatan yang mungkar terhitung sedekah. Wajibu min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Mencukupkan ya dari perkara-perkara tersebut dua rakaat yang dia lakukan di waktu duha. Artinya dalam hadis ini, wajib bagi setiap muslim anggota tubuhnya itu untuk bersedekah. Nah, baik itu sedekahnya dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, atau bertakbir, atau memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, dan bisa itu semua diwakili dengan dua rakaat Salat duha. Dua rakaat salat duha. Rasulullah menginginkan bagi kita ini kebaikan. Di pagi hari ada perintah bersedekah. Nanti ada kewajiban di siang hari. Ini salat zuhur. Ada kewajiban di sore hari. Salat asar. Di malam hari. Salat maghrib. Di malam hari, agak pertengahan malam sholat bisa. Demikianlah Allah SWT menginginkan kebaikan pada diri kita. Setiap hari ada sedekah. Sedekahnya dengan ini semua. Ya. Ini karena Allah SWT menginginkan kebaikan pada diri kita. Hadisnya di hadis ini tadi tentang sholat duha. Riwayat Imam Muslim. Marilah kita semua mengoreksi amalan-amalan kita. Ya. Kita telah menamakan diri kita ahli sunnah. Ya. Orang-orang yang melakukan sunnah. Tentunya ini bukan sekedar pengakuan. Itu pengamalan. manakah dari sunnah-sunnah yang kita bacakan ini yang belum kita lakukan, hendaklah kita lakukan. Yang masih kurang, hendaklah kita semangat bagi. Penyair mengatakan apa? Kulun yaddai waklan ilayla. Dan laylala susiru jidafa. Setiap orang itu mengaku ada hubungan dengan Layla. Ya, Layla ini wanita cantik. Ya, kembang desa. Setiap orang mengaku dia adalah kekasihnya Layla. Namun Layla tidak mengakui hal tersebut. Ini dijadikan oleh para ulama. Ya, tengkiakan setiap orang mengaku dirinya ahli sunnah. Dirinya adalah salafi. Namun ahli sunnah. Sunnah sendiri ternyata berbeda jauh dari orang tersebut. Nah, seorang menjadi ahli sunnah itu berat. Nah, karena dituntut adanya persamaan antara lahir dan batin. Yang sunnah bukan lahirnya saja, tapi batinnya juga harus sesuai dengan sunnah. Demikian pula tidak cukup sebaliknya. Yang penting hatinya. Yang penting hatinya bersih, suci. Tapi secara lahir dia tidak sesuai dengan sunnah. Jadi Syaikhul Islam mengatakan bahwasanya az-zahir itu adalah unwanul batin. Suatu yang nampak, yang zahir itu adalah tanda dari apa yang ada dalam hatinya. Kalau seseorang itu zahirnya baik, ya, dari segala sisi baik, insya Allah batinnya, hatinya dia baik. Demikian pula juga dalam masalah ukhuwah, jangan disepelekan, ya. Misalnya memberikan salam, berjabat tangan, sebagian orang mungkin menganggap remeh. Saya nggak ada apa-apa, yang penting hati saya baik dengan dia. Enggak ada apa-apa kok. Rasulullah sangat menganjurkan hapus salam. Hapus salam. Sebarkanlah salam. Bahkan salam termasuk perkara yang akan mendapatkan kunci masuk surga. Salam. Dengan menebarkan salam. Awala adulukum ala syai'in jika fa'altumuhu tahabatum hapus salam abayinakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling maaf. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku beritahu tentang suatu amalan yang menjadikan kalian saling mencintai? Maka Rasulullah mengatakan, afdhul salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Jangan dianggap sepele, yang penting sudahlah hati saya enggak ada apa-apa. Malas berjabat tangan. Mustafa berjabat tangan ini apa fadilahnya? Akan menggugurkan dosa-dosa antara kedua orang tadi yang saling berjabat tangan. Tidak ingin ya ikhwan dosanya berguguran. Kita ini banyak dosa. Dengan berjabat tangan, sekedar ini kita niatkan, nanti akan berguguran dosa-dosa. Itu dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa yang kita lakukan karena kelalaian. Dosa-dosa yang kaitannya dengan diri kita sendiri. Adapun dosa-dosa besar, tetap diperlukan taubat. Dosa-dosa yang menyangkut hak orang lain juga harus bertaubat. Perkara yang lain misalnya, murah senyum, sering ya berseri-seri wajah, ini termasuk sedekah dan jangan diremehkan. Kalau yang penting hati saya nggak ada apa-apa sama susulan, itu juga tidak bagus, tidak baik. Rasulullah mengatakan la taqtiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka fi wajhin taliq. Jangan kalian itu meremehkan dari perkara kebaikan sedikit pun, walaupun apa kata Rasulullah, Rasulullah mencontohkan, walau antal o akhaka biwajhin tariq, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, jangan diremehkan. Termasuk sedekah. Ya, senyum termasuk sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Senyum kamu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Sebenarnya dalam Islam ini banyak perkara-perkara yang dapat memasukkan kita ke dalam al-jannah. Islam sangat mudah, ya. Tergantung kitanya mau enggak, ya. Gelem apa ora. Lalu Rasulullah pun bersabda, ya. Kullukum naam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ila ya Rasulullah wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man ata'ani dakhalan nar. Siapa masuk pasti akan masuk surga, kecuali orang-orang yang tidak mau tinggal dia. Karena amalan-amalan itu mudah, yang asal taat, asal dia mentaati Rasulullah, dia akan masuk surga. Dan ini amalan-amalan itu tidak Allah itu membebankan sesuatu yang seorang hamba itu tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebankan kepada seorang hamba kecuali yang dia mampu. Kalau tidak mampu berhaji, ya sudah gugur kewajiban. Tidak mampu berpuasa, dan dia memang betul-betul tidak mampu, gugur kewajiban puasa. Tidak bisa bersedekah, gugur kewajiban sedekah. Ada amalan yang lain. Sampai Rasulullah mengatakan bahwasanya mencegah diri kita untuk agar tidak menyakiti orang lain itu pun dianggap sedekah. Nah, kaful adza ini adalah sedekah. Islam sangat luas. Sangat banyak hal-hal yang bisa memasukkan kita ke dalam al-jannah. Ila wa man ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhalal jannah wa man ata'ani dakhalan nar. Barang siapa yang mentaati aku, dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang memaksiati aku, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, dan menjauhi apa-apa yang Allah larang dan Rasulnya. Karena yang namanya haji, kalau tidak diberi taufik oleh Allah SWT, itu sulit. Untuk mengamalkan perkara yang ringan saja, sulit. Namun sebaliknya, jika haji ini sudah mendapatkan taufik dari Allah SWT, semuanya mudah. Coba bayangkan amalan-amalan Rasulullah dan para sahabatnya. Amalan-amalan besar. Tapi mereka lakukan dengan mudah, ringan. Bahkan mereka bahagia melakukan amalan-amalan tersebut. Jihad. Ya. Penuh dengan kepayahan. Selesai dari jihad ini, ada jihad lagi. Terus. Ya. Selesai perang Uhud. Rasulullah masih dalam keadaan kecapean. Dan para sahabatnya terluka-luka, bahkan Rasulullah hampir wafat. Rasulullah sudah diisukan mati, bahkan diisukan wafat, pecah gigi jarinya, kemudian juga baju besinya tutup tameng, kepalanya juga pecah. Banyak korban di perang Uhud, banyak luka-luka. Itu pun Allah SWT menyuruh para sahabat untuk mengejar orang-orang Quraisy di sebuah tempat yang namanya Hamra'ul Aqad. dalam keadaan sudah lelah letih, masih disuruh mengejar mereka, ya supaya orang-orang Quraisy ini takut. Nah kemudian Rasulullah ketika itu bersabda, yang tadi ikut perang bersama kami di Uhud, yang boleh ikut kami. Adapun yang tidak ikut dalam perang Uhud, maka Rasulullah tidak memerintahkan untuk keluar. Contoh yang lain dalam perang Khandaq. Perang Khandaq itu mungkin terjadi selama 2 bulan. Nah, Rasulullah dikepung. Nah, sebelumnya Rasulullah, sebelum pasukan gabungan itu menyerang, Rasulullah sudah lelah. Dan para sahabatnya menggali parit. Parit dengan galian yang luar biasa ya. Ya. Digali mengelilingi separuh kota Madinah. Supaya musuh tidak bisa menyerang ke kota Madinah. Dalam keadaan krisis ekonomi, kateklik yang panjang, kekurangan makanan di waktu itu, sampai-sampai Rasulullah tidak makan dan minum, tidak makan mungkin 3 hari. Ya, Rasulullah mengganjal perutnya dengan apa? Batu, karena laparnya. Namun tetap Rasulullah bersemangat. Ya, penggalian Khandaq sudah selesai, mereka datang perang, terjadi peperangan, pengepungan selama 1 bulan. Setelah itu Allah SWT memberikan pertolongan, mengutus para malaikat dan mengirim angin yang sangat kencang, memporak-porandakan ya pasukan gabungan. Mereka pulang dalam keadaan kalah, dalam keadaan rugi besar, ya tidak mendapatkan apa-apa. Setelah itu Rasulullah SAW mandi, waktu itu zuhur, ya. Kemudian datang Jibril menegur, engkau sudah meletakkan senjata, dengan kami para malaikat masih ingin berperang. Ya, malaikat menyuruh Rasulullah agar menyerang Bani Quraidah. Dimandat dari Allah SWT, izabila Bani Quraidah, perbingat Bani Quraidah. Yaitu suku Yahudi yang berkhianat. Ya. Dalam keadaan sudah 2 bulan lebih dalam peperangan, dalam penggalian Khandaq, masih harus ada jihad lagi ke Bani Quraidah. Saat itu juga Rasulullah Tadazur mengatakan, la yusallianna ahadukumul akhra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian itu sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Maksudnya Rasulullah bergegaslah kalian ke Bani Quraidah. Sekarang ini ba'da zuhur. Kalian harus bergegas sampai ke Bani Quraidah, usahakan sholat asarnya di sana. Cepat-cepat kalian ke sana dalam keadaan letih. Dan di situ pun terjadi peperangan, yaitu pengepungan. Bani Quraidah sudah ketakutan, dikepung. Ya. Karena Bani Quraidah ini berkhianat. Rasulullah itu ketika datang di Madinah, mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di sekitar Bani Madinah, sekitar Madinah. Perjanjiannya isinya sama-sama melindungi kota Madinah jika ada penyerangan dari luar. Ketika itu datang penyerangan pasukan gabungan orang-orang Quraisy. Namun Bani Quraisy berkhianat. Sehingga Allah SWT memutuskan hukum melalui sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Apa hukumnya? Ketika Bani Quraisy menyerah, ya mereka sudah tidak mampu lagi menghadapi Rasulullah SAW, ya pemimpinnya mengumpulkan mereka. Ada 3 pilihan bagi kalian, wahai Bani Quraisy. Pertama, kalian beriman saja kepada Nabi ini. Kalian tahu bahwasanya ini adalah Nabi yang benar. Mereka mengatakan, kami tidak mau lepas dari hukum Taurat. Kata mereka. Kalau begitu, pilihan yang kedua, yaitu kalian ambil senjata-senjata kalian. Sekarang kita keluar memerangi Rasulullah SAW. mereka mengatakan hari ini adalah hari Sabtu. Kami tidak mau melanggar perjanjian di hari Sabtu. Ya, tawaran yang ketiga ya sudah, menyerah saja. Akhirnya tidak terjadi kesepakatan. Ya. Mereka kemudian akhirnya menyerahkan urusan mereka kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad memutuskan, Sa'ad bin Mu'ad adalah seorang sahabat, tapi dia dulu adalah halifnya Bani Quraidah. Di masa jahiliyah adalah teman setianya Bani Quraidah. Ya, terjadi kesepakatan persaudaraan paling setia kawan antara sukunya Mu'ad dengan Bani Quraidah. Nah, Bani Quraidah memilih sudah. Nah, Rasulullah menawarkan bagaimana kalau yang menghukumi kalian adalah Sa'ad bin Mu'ad. Maka Sa'ad bin Mu'ad menghukumi orang Bani Quraidah mengatakan iya, kami mau. Dia adalah pemimpin kami. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, sukutalu, mukawatilatuhum. Sukutalu, mukawatilatuhum, wakusbah darorihim. Dipenggal, dihukum mati orang-orang yang ikut berperang, kemudian dijadikan tawanan, ya, anak-anak kecil dan perempuan dan para wanita, ya, dijadikan tawanan. Allah SWT meridhoi hukumnya Sa'ad bin Mu'ad. Nah, Rasulullah mengatakan, laqad hakamta bihukmil malik min fawqis sab'a samawat. Engkau telah menghukumi dengan hukumnya Allah dari atas langit yang ketujuh. Setelah itu Sa'ad bin Mu'ad wafat, ya, karena memang dalam perang Khandaq beliau terluka kena panah, ya, mengenai urat nadinya bagian bawah ini. Urat nadinya putus dan dia berdoa dalam doanya, ya Allah, jika engkau masih mentakdirkan akan ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, maka jangan wafatkan aku. Tapi kalau perang Khandaq ini adalah perang terakhir yang mereka menyerang Madinah, maka wafatkanlah aku. Allah SWT mengabulkan doanya. Beliau wafat. Ini semua para ikhwan yang kami muliakan, semangatnya, ringannya hati mereka dalam melaksanakan Islam, betapapun, ya, amalan tersebut berat, namun ketika Allah SWT memberikan keringanan haji pada kita akan terasa mudah. Bila sesuai majlisnya dengan doa kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.